بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تفضل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نعم قال المؤلف رحمه الله وقوله الرحمن على الأرش استوى في سبعة مواضع. Ada matan yang lain. Hah? Sama. Seluruhnya sama. Naam. Hah? Kata pentahkik kitab ini bahwa pada makhtutat dari fatwa, yakni pada makhtutatnya kitab ini, dan di fatwa itu lafadznya begini: wa qauluhu ar-rahmanu 'alal arsy istawa tsumma istawa 'alal arsy fi sittati mawadhi'. Ya, di enam tempat. Kalau di atas ini Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa fi sab'ati mawadhi'. Paham ya, ikhwan? Terjadi perbedaan. Ya. Mana yang lebih bagus? Yang sab'ati mawadhi' atau sittati mawadhi'? Hah? Yang lebih teliti, yang lebih detail fi sittati mawadhi'. Naam. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kemudian tsumma istawa 'alal arsy fi sittati mawadhi'. Naam. Karena memang lafaz thumma stawa alal arsh itu ada di enam tempat. Yang satunya lafaznya ar-rahmanu alal arshi stawa. Enam tempat yang lainnya thumma stawa alal arsh. Naam. Nah, di sini disebutkan secara detail. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Ini ayat yang kedua. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد في dalam سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Jadi lafaz ثم استوى على العرش ada di enam tempat. Sedangkan tempat yang ketujuh lafaznya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa qauluhu. Naam. Perkataan al-muallif rahimahullahu taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ila akhir al-ayat. هذه هي المواضع السبعة. Ini adalah tujuh tempat. Allati akhbara fiha subhanahu biistiwa'ihi 'alal 'arsy. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah itu istiwa di atas 'arsy. Wa kulluha qat'iyyatu tsubut. Semuanya ya kesohihannya, kesohihan riwayatnya itu qat'i ya. Nah, karena kesohihan riwayat itu mereka bagi menjadi dua, ada yang thubutuhu qat'i ya, qat'iyyus tsubut, ada pula yang dzanniyyus tsubut. Nah, qat'iyyus tsubut yakni yang meyakinkan, seperti riwayat-riwayat yang mutawatir Al-Qur'an, itu namanya apa? Qat'iyyus tsubut. Ya. Ada pula yang dzanniyyus tsubut kata mereka, seperti khabar ahad, kata mereka dzanniyyus tsubut. Naam. Ya. Demikian pula dalam hal ad-dilalah, penunjukan satu lafaz. Ada yang qat'iyyud dalalah, ada pula yang dzanniyyud dalalah. Dhanni dalam hal penunjukan lafaz itu. Ya, sehingga terkadang satu riwayat ada yang qat'iyyus tsubut tapi dhanniyyud dilalah. Hah? Begitu. Ada pula yang qat'iyyus tsubut qat'iyyud dalalah. Nah, Salam ya kawan. Seperti misalnya firman Allah innama harrama 'alaikumul maitah. Maka ayat ini apa? Subutuhu apa? Qat'i. Iya kan? Apa kandungan ayat ini? Allah mengharamkan bangkai. Pengharaman bangkai berdasarkan ayat ini dalalahnya qat'i atau dhanni? Qat'i. Paham? Nah. Itu kata mereka qat'iyyu tsubut wa qat'iyyu dalalah. Nah. Ya. Ada yang dhanni tsubut qat'iyyu dalalah. Kalau khabarnya khabar wahid misalnya ya, kata mereka demikian, mereka membagi khabar-khabar tersebut. Nah di sini ya beliau hendak menjelaskan bahwa istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas 'arasy itu thubutnya qat'i. Qat'iyatus thubut. Kenapa? Li'annaha min kitabillahi. Karena berasal dari kitabullah. Dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seluruh yang ada dalam kitab Allah apa? Thabit. Thubutnya apa? Qat'i, begitu. Naam. Fala yamlikul jahmiyul mu'attilu laha raddan wala inkara. Maka seorang jahmi mu'attil yang menafikan sifat-sifat Allah tidak memiliki bantahan dan tidak pula memiliki pengingkaran. Nah, karena apa? Qat'i. Nah, thubut dan qat'iyud dilalah. Kama annaha sharihatun fi babiha. Sebagaimana ini jelas dalam babnya. Ya, ayat-ayat ini. La tahtamilu ta'wila, tidak membutuhkan penakwilan-penakwilan. Atau dengan istilah yang lebih cocok, tahrifan. Perubahan dari makna yang sebenarnya. Tidak perlu. Naam. Fa inna lafza istawa, karena sesungguhnya lafaz istawa fil lughati secara bahasa idza uddiya bi ala, apabila ya ditakdiyahkan, ya uddiya itu maksudnya dijadikan mutaaddi, ya. Sebab lafaz istawa itu kan merupakan lafaz yang lazim. Nah, terkadang tidak dimutaaddikan. Ya. Istawa kalau tidak dimutaaddikan punya beberapa makna, di antaranya sempurna. Fastawa yakni fakamula. Nah, dan terkadang dimutaaddikan. Nah, mutaaddikan terkadang dengan ala, terkadang juga dengan ila. Naam. Nah, kalau dimutaaddikan dengan ala, la yumkinu an yufhama minhu illa al-uluwu wal-irtifa', maka tidaklah mungkin difahami dari lafaz istawa ala, melainkan maknanya adalah al-ulu wal-irtifa', tinggi dan terangkat. Naam. Ibnul A'rabi, salah seorang ahlul lughah, itu menyatakan bahwa lafaz istawa ala itu tidak dikenal maknanya kecuali dengan ala. Ya, al-ulu menunjukkan ketinggian. Naam. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa al-ulu itu merupakan sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya ulu mutlak, ulu dzat wa ulu al-qahr wa ulu al-qadar. Naam. Tapi dalam hal istiwa alal arsh, ini adalah uluwun khas. Ya. Maha tinggi Allahnya yang khusus, yaitu di atas arsh. Ya. Tidak adanya arsh, Allah tetap maha tinggi. Begitu. Naam. Jadi yang dimaksud dengan istawa ala adalah al-ulu wal-irtifa'. Walihada lam takhruj tafsiratus salafi lihada lafzi an arba'i ibarat. Oleh karena itu tidak keluar penafsiran para ulama salaf terhadap lafaz istiwa ala ini dari empat ungkapan yang semuanya saling membenarkan. Semuanya betul, karena memang secara bahasa demikian. Dzakara al-allamah Ibnu al-Qayyim fi an-Nuniyah. Disebutkan oleh al-allamah Ibnu al-Qayyim dalam Nuniyahnya. Ya, qasidah Nuniyah. Ribuan banyaknya. haitsu qala, di mana beliau mengatakan, falahum ibaratun 'alaiha arba'un qad hasalat lil farisi ta'ani wa hiya istaqarra wa qad 'ala wa kadzalika tafa'a alladhi ma fihi min nukrani wa kadzaqa qad sa'ida alladhi huwa rabi'un wa abu ubaidah sahibu syaibani يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ما شاء الله. Hah? Ni'mah. Baru 4 bait. Gimana kalau ribuan bait itu dibaca? Subhanallah, ni'mat betul. Di dalamnya berisi aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sidan Nuniyah ini, ya, kepandaian Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam menggubah syair-syairnya. Subhanallah. Pada awalnya digambarkan seorang wanita yang sedang berkeliling mencari kekasihnya. Tuh, dikisahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia mencari kekasihnya kesana kemari. Dia tidak mendapatkan, dalam keadaan bingung. Naam. Sehingga dia terus berupaya wanita ini. Sampai akhirnya dia mendapatkan kekasihnya. Nah, digambarkan gimana? Banyaknya orang-orang yang tersesat begitu. Mencari kebenaran tapi mereka tidak mendapatkannya. Naam. Mereka jatuh dalam sufia, kemudian jatuh dalam ilmu kalam. Jatuh dalam berbagai kesesatan-kesesatan, penyimpangan Jahmiyah wal Mu'tazilah. Terus seperti itu keadaan mereka. Ya, dan mereka tidak akan tenang sampai mereka mendapatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu keadaannya. Maka setelah itu disebutkan tentang kesesatan-kesesatan. Ya, Jahmiyah, Ibnu Sinanya, Naam, dan para ahlul kalam, para filosof disebut. Naam, dan juga beliau punya ungkapan yang menunjukkan bahwa beliau termasuk pula yang berpendapat bahwa Ibnu Sina itu kafir. Ya, disebutkan. Ya, nah, dalam keadaan bingung seperti itu, ya, madhab mereka dalam madhab yang membingungkan, maka beliau pun mulai menyebutkan manhaj ahli sunnah wal jamaah, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Sebutkan gimana aqidah ahli sunnah wal jamaah dalam hal sifat, bagaimana dalam hal istidlal, ya, dalam memahami ayat-ayat dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan itu dengan panjang lebar beliau sebutkan. Nah, ya, kemudian setelah itu beliau sebutkan balasan bagi orang-orang yang berada di atas manhaj ahlu sunnah. Wah, dijelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan mereka dapatkan. Kenikmatan surga, bidadarinya digambarkan, ya, dalam bentuk syair. Indah sekali. Nah, kalau antum baca, faham artinya, tak bisa tidur di malam hari. Naam. Ah, sudah betul. Ya. Ada beberapa syarah, termasuk yang mencarah syair-syair ini, syarah Qasidah Nuniyah, pengarang kitab ini Muhammad Khalil Harras, 2 jilid. Ada juga syarah yang lain Ahmad bin Isa, juga bagus, juga 2 jilid. Dan juga ada syarah, ya, yang subhanallah, ya, dengan suara, ya, syarah dengan kaset Syekh Ibnu Utsaimin, dan beliau sangat bagus sekali dalam menjelaskan syair-syair tersebut. Naam, anda pernah dengarkan waktu di Yaman. Allah alam kasetnya ada enggak di Indonesia ini. Naam. Tapi wallah alam, waktu itu sepertinya kasetnya belum selesai. Ya, sampai pertengahan gitu. Naam. Nah, kata beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, falahum ibaratun 'alaiha arba'un. Mereka mempunyai ungkapan-ungkapan terhadap makna istiwa 'ala itu, ada empat ungkapan, yakni empat pengertian. Qad hasalat lil farisit ta'an, telah didapatkan ya bagi seorang penunggang kuda yang pemberani. Nah, maksudnya salaf ya, bahwa ibarah ini dari ulama us-salaf, makna istiwa itu wa hiya istaqarra wa qad ala. Yang pertama maknanya istiqrar ya, kemudian ala ulu, wa kadzalika irtafa'a irtifa' terangkat, alladzi ma fihi min nukrani, yang tidak ada pengingkaran padanya. Wa kadzaka, demikian pula maknanya qad sa'ida as'ud, naik, alladzi huwa rabi'un, yang itu makna keempat. Dan ini sabit pula inda ahli lughah. Mereka menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang ahli lughah, lughawi, berziarah ke salah satu kampung keluarganya. Ketika dia berziarah ya ke rumah keluarganya, dia mencari seseorang yang belum datang. Dia naik ke rumahnya. Ketika dia di atas rumah, orang ini pun datang. Ketika orang ini datang, dia mengatakan istawu alai, istawu alai. Yang ini maksudnya apa? Is'adu, naiklah kamu, naiklah menujuku, begitu. Nah, sehingga dari sini pun lafaz istiwa bimakna su'ud, maknanya adalah naik. Wa Abu Ubaidah sahibu Syaiban, Abu Ubaidah sahibu Syaibani, Ma'mar ibn al-Musanna ya, yakhtaru hadzal qawla fi tafsiri, memilih pendapat ini dalam tafsirnya, adra minal jahmi bil Qur'an, dan dia lebih mengerti dari Jahmi tentang Al-Quran. Nah, Jahmi jahil, tidak tahu tentang Al-Quran was Sunnah. Jadi dari sini ikhwani fiddin azakumullah ya, menunjukkan bahwa yang sabit dari tafsirat para ulama salaf terhadap makna al-istiwa ala ada empat: al-ulu, wal-irtifa', wal-istiqrar, was-su'ud. Naam. Dan ini pula yang zahir yang dirajihkan oleh Al-Syeikh Salih Al-Syeikh hafizahullahu ta'ala. Fa ahlu sunnati wal jama'ah yu'minuna bima akhbara bihi subhanahu an nafsih. Maka ahlu sunnah wal jama'ah, mereka beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang dirinya. Min annahu mustawin ala arsyih. Bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Allah itu tinggi di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Naam. Ba'inun min khalqih. Jauh dari makhluknya. untuk menjelaskan bahwa jangan sampai difahami ketika Allah itu bersemayam di atas arasy, maknanya bahwa Allah itu lengket dengan arasy. Wal iyadz billah ta'ala Allahu amma yaquluna ulun kabira. Bukan itu yang dimaksud. Ya, makanya timbul ungkapan dari ulama ussalaf yang walaupun ungkapan itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, lakin min babit tawdih, dalam rangka untuk memperjelas begitu, yaitu istilah ba'inun min khalqih, Allah itu jauh dari makhluknya, untuk menjelaskan pada kita bahwa bukan berarti ketika Allah itu bersemayam di atas arasy berarti Allah butuh kepada arasy. Tidak. Bahkan Allah itu jauh dari makhluknya. Naam. Ya. Itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Mukhtasarul Ulu. Ya, ba'inun min khalqi, jauh dari makhluknya, bil kaifiyatil lati ya'lamuha huwa jalla sya'nu, dengan kaifiyah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Naam. Sehingga kita menetapkan istiwa 'alal 'arsy itu thabitillah Subhanahu wa taala, karena Allah mengabarkan, dan tidak sama antara istiwa Allah dengan istiwanya makhluk. Bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Naam, kata istiwa ya bisa sama, tapi selama dia masih ada di dalam zihin. Naam, masih ada dalam pikiran begitu. Belum dikeluarkan. Kapan kalimat itu dikeluarkan dari zihin kita, kapan kalimat itu dikeluarkan dari pikiran kita, maka tergantung, tinggal dilihat ditujukan kepada siapa kalimat itu. Mahabbah misalnya, mahabbah, kecintaan. Kalau di dalam pikiran kita namanya mahabbah satu sama, mahabbah, rasa cinta. Tapi begitu dikeluarkan, tinggal diarahkan kemana. Kalau yang dimaksud ke makhluk mahabbah itu, oh berarti maksudnya adalah apa, gejolak hati yang bertubi itu apa, yang gejolak hati yang apa gitu, nah terhadap yang dikasihi, yang dicintai, misalnya seperti itu. Nah itu kalau dinisbahkan pada makhluk. Nah, sekarang kalau dinisbahkan, dikeluarkan, lalu kemudian dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang layak dengan kemuliaannya dan keagungannya. Demikian pula sifat-sifat yang lain, termasuk pula di dalamnya istiwa. Nah, istiwa kalau masih dalam pikiran sama. Tapi begitu dikeluarkan tergantung dinisbahkan ke siapa. Ke makhluk, oh, berarti sesuai dengan kelemahan yang ada pada makhluk semayamnya itu. Kepada Allah, ah tergantung. Kalau disebabkan pada Allah, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu di dalam kaidah para ulama menyebutkan al-ma'anil kulliyah, ya, bahwa makna-makna yang sifatnya global takhtalifu ma'aniha bil idafati wat takhsis. Ya. Makna-makna secara global itu berbeda maknanya ketika diidofahkan, ketika disandarkan, dan ketika dikhususkan. Al-ma'anil kulliyah takhtalifu ma'aniha bil idafati wa at-takhsis. Begitu. Nah, kalau masih di dalam pikiran masih sama. Kapan berbeda? Ketika diidafakan. Diidafakan kemana? Kepada Allah, kepada makhluk. Nah. Ya, kepada makhluk pun kemana? Ya. hewankah, manusiakah, kan begitu, sesuai dengan yang layak yang ada pada mereka. Nah, entum ya kawan. Ya. Kama qala Malikun wa ghairuhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik dan lainnya. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. Istiwa itu adalah perkara yang ma'lum, diketahui maknanya, jelas, ya kan? Secara bahasa jelas istiwa itu apa? Al-ulu. Apa lagi? Al-irtifa', apa lagi ya kawan? Al-istiqrar dan as-su'ud. Tidak ada lagi makna yang lain selain itu. Adapun di sebagian kamus, sebagian kamus-kamus yang menyimpang dari ahlus sunnah, maka tidak teranggap sama sekali. Seperti kamus al-munajjid, itu mengikuti asyairah, menafsirkan apa, menyebutkan salah satu makna istawa bimakna istaula. Tak benar, tidak dikenal di kalangan salaf. Ya, istawa itu maknanya istaula. Dan juga itu yang zahir dalam kamus al-Munawwir. Karena memang kamus al-Munawwir ini ya terjemahan dari kamus al-Munajjid, walaupun tidak seluruhnya, banyak yang enggak diterjemahkan. Nah, tapi kalau tidak salah termasuk pula yang diterjemahkan itu istawa bimakna istaula, dan ini tidak dikenal. Ya, insyaallah akan menyusul nanti bantahan terhadap mereka-mereka yang berpendapat dan menafsirkan makna istawa dengan makna istaula. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ya akhwan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.